Satu kaleng Bear Brand dulu pas sahur supaya kondisi tubuh terjaga saat puasa. Banyak meeting seharian padahal lagi puasa, tetap semangat dong. Banyak chat kerjaan dari bos, pasti bisa dong. Udah mau buka puasa, masih harus dempet-dempetan di kereta. Aman, kan kondisi tubuh udah terjaga. Siang panas, sorenya tiba-tiba hujan. Gak gampang sakit dong. Waktunya murnikan hati dan jaga kondisi selama Ramadan, agar tetap terlindungi untuk hadapi kondisi tak menentu. Udah buka? Belum. Ini kan masih iklan. Mengingetin lagi, untuk murnikan hati dan jaga kondisi dengan satu kaleng Bear Brand saat sahur. Bear Brand, rasakan kemurniannya.